Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dimanapun Anda berada, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio yang lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-samai wa ma banaha. Demi langit dan proses penciptaannya, proses pembuatannya yang sangat menakjubkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sumpah berikutnya yang Allah sebutkan dalam surat yang mulia ini, yaitu di dalam ayat yang ke-6 ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah, wal ardi wa ma tahaha. Kalau ayat sebelumnya Allah berbicara tentang langit, maka klopnya berikutnya apa? Bumi. Ayat yang pertama matahari, terus apa? Bulan, terus siang, terus malam, berikutnya langit, bumi, pasangannya ya, pasangannya ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Wal ardi, demi bumi. Kelanjutannya, wama tohaha. Apa arti dari kalimat ini? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang arti wama tohaha ini apa. Akan tetapi, mayoritas ulama tafsir, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Kathir, mereka berpendapat bahwa arti wama tohaha adalah dan penghamparannya. Apa? Penghamparan. Apa penghamparan? Dihamparkan. Apa dihamparkan? Digelar. Dan proses penggelarannya. Itu bahasa Jawa ya. Dan proses penghamparannya, alias pembentangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa salah satu di antara makhluknya yang ajaib adalah makhluk yang bernama bumi. Dan bumi ini memang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat lain, yaitu surat An-Naba ayat 6. Surat apa? An-Naba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Yang artinya, bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Akan tetapi tentunya hamparan bumi ini berbeda dengan hamparan tikar yang kita miliki. Kalau kita menghamparkan ya gelar kelasa, menghamparkan tikar, itu ya hanya sekedar lurus-lurus begitu saja. Bisa ditarik sana, bisa ditarik sini. Akan tetapi bumi hamparannya tidak seperti itu. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang keajaiban bumi ini. Di antaranya, Allah bercerita bahwa bumi ini dibikin oleh Allah Azza wa Jalla stabil. Stabil itu enggak goyang-goyang. Ya. Walaupun dia itu berputar atau memutari, tapi dia itu yang kita rasakan apa? Tidak goyang-goyang. Allah tegaskan itu di dalam surat Ghafir ayat 64. Surat Ghafir ayat 64. Nama lain surat Ghafir apa? Saya khawatir nanti buka Al-Quran tidak nemu surat Ghafir. Nama lainnya apa? Surat Al-Mu'min. Apa? Al-mu'min. Saya khawatir nanti kalau enggak dijelaskan nama lainnya, dicari-cari, oh, orang ada surat ghafir, ustaznya keperiwes. Surat Al-Mu'min. Itu nama lain dari surat ghafir. Dalam surat ghafir, ayat 64, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kalian ini tetap. Tetap itu maksudnya ya anteng, tenang. Tidak bergerak-gerak, enggak goyang-goyang. Terus kenapa Ustaz kalau goyang-goyang? Kenapa kalau goyang-goyang? 2 menit saja bumi goyang. Berapa korbannya? Puluhan ribu jiwa. Cuma berapa? 2 menit. Bumi cuma digoyangkan sama Allah 2 menit. Puluhan ribu jiwa hilang. Itu baru manusianya. Belum? Belum? Bangunannya. Beberapa tahun yang lalu ketika Jepang terkena gempa 8, sekian skala Richter ditambah dengan tsunami, ya, sudah gempa tambah apa? Tsunami. Kota modern itu berubah jadi rawa. Ya. Dan salah satu negara yang paling sering gempa itu adalah Jepang. Makanya teknologi bangunan mereka itu jauh di atas kita. Gak tahu mereka mungkin bikin konstruksi yang kalau gempa itu jangan mentul-mentul gitu ya bangunannya. Ya. Dikasih per di mana? Di bawahnya ya. Tapi tetap aja hancur. Ya. Padahal itu digoyang cuma 2 menit sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya enggak bisa bayangkan seandainya bumi itu gerak-gerak terus. Bagaimana kita akan ngaji di dalam masjid? Lawang cuma goyang-goyang dikit aja sudah langsung apa? Buyar. Ya, pernah dulu kan? Ya, alhamdulillah enggak pada lari. Alhamdulillah, ya. Terus bagaimana petani mau nanam padi? Lah dia nanam kan mundur ya. Mundur apa maju? Jangan-jangan maju. Enggak tahu cara nanam padi. Ketika petani mundur itu saja, itu kan sudah Masya Allah butuh keseimbangan yang luar biasa. Bagaimana kalau misalnya bumi ini goyang-goyang terus, dia mundurnya gimana coba? Belum lagi mobil, belum lagi pabrik, belum lagi yang punya ternak, belum lagi yang punya bayi. Ustaz kan seneng, Ustaz bayi kan senengnya dia apa? Iya, digoyang-goyang kan cuma sebentar. Kalau terus-terusan, pusing. Gimana kita berdiri? Gimana polisi latihan baris berbaris? Ya? Gimana tentara latihan nembak? Ya? Mau ngincer, gak bisa-bisa, goyang-goyang terus. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah jadikan buat kalian bumi ini qarar. Stabil, tidak goyang-goyang, tidak bergetar terus. Walaupun sesekali iya. Yeah. Kira-kira buat apa itu digoyang? Hah? Ya buat kita supaya bisa merasakan nikmatnya bumi ini tenang. Salah satu hikmahnya seperti itu. Salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini kadang-kadang gempa supaya kita sadar bahwa ini nikmat. Dan biasanya nikmat itu kerasa ketika apa? Ketika nikmat itu hilang. Jenengan baru sadar betapa mahalnya nikmat kesehatan gigi ketika sakit. Padahal lubangnya cuma seberapa? Subhanallah. Paling cuma sebesar paku, sebesar jarum lubangnya. tapi efeknya Masya Allah. Lah selama ini gigi kita yang jumlahnya puluhan ini Masya Allah sehat, baru kerasa ketika gigi itu sakit. Dan kita baru kerasa betapa nikmatnya ketenangan, kestabilan bumi ini ketika bumi ini bergoyang. Saat itulah kita subhanallah. Selama puluhan tahun kita merasakan. Dan kalau diprosentasekan antara gempa yang terjadi dengan ketenangan dan kestabilan bumi, kira-kira berapa persen? 1%? Gak ada. 0,1%. Satu, keajaiban penciptaan bumi. Keajaiban penciptaan bumi yang lainnya, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, bahkan kita protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika Allah ciptakan bumi ini tidak rata. Tidak rata maksudnya apa? Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dan ini sering diprotes sama orang yang punya tanah gak rata. Kenapa sih Allah kok bikin tanah ini kayak gini? Kan kalau saya bangun harus nguruk. Nguruk ini kan keluar biaya besar. Atau kalau terlalu tinggi kan harus maprasi. Harus motongi tak dataran tinggi. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala bikin gak rata saja. Kan enak kalau kita kayak gini kan rata gitu. Enak gak kira-kira kalau bumi ini rata semuanya gitu? Enak apa tidak? Kenapa? Kenapa gak enak? Airnya mau kemana? Allah turunkan hujan. Kalau misalnya dataran ini cuma satu saja, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, airnya mau kemana? Ke laut, Ustaz. Lah, lautnya tingginya sama dengan kita. Mau jadi apa kalau misalnya laut itu tingginya sama dengan kita? Kita gak usah jauh-jauh lah. Atap rumah jenengan gimana bentuknya? Ya. Terutama yang masih pakai apa? Masih pakai genteng. Dibikin seperti ini. Supaya air yang jatuh bisa mengalir. Nah sekarang kalau misalnya bumi dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala rata. Apa yang terjadi? Kita gak bisa ngapa-ngapain. Hujan dikit, banjir. Hujan dikit, banjir. Ya. Sekarang aja kita yang Masya Allah ya. Setiap hari hujan, hujan, hujan, hujan. Kita sudah banyak mengeluh. Padahal Allah sudah bikin bumi ini sedemikian rupa. Ini keajaiban yang lainnya. Allah bikin bumi ini tidak apa? Tidak rata. Di antara keajaiban yang lain adalah, sudah dibikin bumi ini tidak rata. Dataran yang satu dengan dataran yang lainnya, Allah bikin beda-beda bahannya. Bahan bumi yang berbeda-beda. Di beberapa daerah lebih dominan tanah liatnya. Di daerah yang lain lebih dominan apanya? Apanya? Batu-batunya. Makanya ada dataran isinya cuma batu-batu toh. Di daerah yang lainnya isinya cuma padang pasir semuanya. Di daerah yang lain, Masya Allah, subur sekali. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bikin seperti itu? Dan sering orang protes ketika dia beli tanah, kok isinya batu-batuan. Wah, jadi orang kaya-kaya, subur ya. Atau orang yang tinggal di daerah Arab sana, yang isinya cuma padang pasir. Oh, ketika ke Indonesia itu, wah ini baru surga ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala bikin seperti itu sengaja. Karena kebutuhan manusia itu macam-macam. Ketika kita bikin pondasi, kita butuh apa? Batu. Ketika kita ngelepa, kita butuh pasir. Ketika kita nanam butuh tanah yang subur. Sehingga konon ya, konon entah benar entah enggak. Dulu Saudi itu ketika mau nanam pohon itu impor tanah. Atau daerah yang lain, saya lupa, negara yang lain yang tanahnya enggak bisa ditanam itu impor tanah. Impor tanah. Orang yang pengen bikin keramik, dia butuh apa? Tanah liat. Nah sekarang kalau misalnya seluruh bumi adalah tanah subur, jenengan bikin pondasi pakai apa? Pakai tanah itu? Gak bisa. Terus kalau mau ngelepah pakai apa? Pakai tanah gak bisa. Yeah. Dan sebagian daerah ada yang kapur. Yeah. Bahan apa itu? Bahan semen. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanah ini, subhanallah, tidak satu jenis. Dan kalau kita perhatikan, Allah bikin bumi ini tidak dibikin tanahnya keras seperti besi. Kan ada sebagian orang, wah musim hujan ini yang namanya aspal selalu apa? Rusak. Di sini rusak, di sana rusak, di sini rusak. Kenapa ya Allah kok gak bikin bumi itu kayak aspal semuanya gitu. Dibikin tanahnya keras kayak apa? Kayak batu misalnya. Pada kesempatan yang lain, wah ini kok atos banget ya. Kenapa gak dibikin kayak lumpur, enak kita galinya gitu. Lah kalau misalnya dibikin keras terus, jenengan mau bikin sumur gimana? Kalau semuanya dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala keras, ketika kita ingin bikin sumur bagaimana caranya? Ketika kita ingin gali pondasi gimana caranya? Jangankan gali pondasi yang besar-besar, ketika kita ingin ngubur tikus misalnya. Gak usah repot-repot bangun, itu kan bisa kita pakai beho. Ya masa mau ngubur tikus saja manggil apa? Beho. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak bikin tanah yang ada umumnya bumi ini gak dibikin lembek seperti lumpur. Lah kalau semuanya lumpur gimana mobil bisa lewat? Ya. Ini kita baru bicara tentang jenis tanahnya. Belum kita berbicara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dari tanah itu makanan yang bisa kita konsumsi. Dan awalnya tanah itu adalah tanah mati. Allah sebutkan dalam sebuah ayat surat Al-Hajj. Ayat 5-7. Dalam surat Al-Hajj ayat 5-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. Engkau lihat bumi ini awalnya kering. Awalnya mati. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. Ketika kami turunkan hujan, maka bumi yang mati, yang kering ini tahu-tahu hidup. Dan kita tahu persis bagaimana efeknya hujan. Ya. Yeah. Kalau sekarang sih kita masya Allah tiap hari apa? Hujan terus. Coba kalau misalnya suatu saat kita mengalami musim kemarau. Katakanlah kemarau sekian apa? Sekian bulan saja. Kita rasakan bagaimana capeknya nyirami tanaman. Sudah disirami pun juga kadang-kadang mati pula. Karena kalau kita nyirami kan apa ya, pelit gitu ya. Kalau kita nyirami kan orang nanti wareg ya. Karena eman-eman apa nih? Eman-eman listrik ya, mahal bayarnya gitu. Kita kalau nyirami kan sekedarnya, cuma formalitas. Sirami cuma atasnya saja, tahu-tahu belum sempat dihirup sama apa? Belum sempat diminum sama tanamannya sudah menguap duluan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nyiram kan maksimal. Gak tanggung-tanggung. Bahkan sampai banjir kadang-kadang ya. Jadi betul-betul rata semuanya. Kalau kita kan nyirami kan pilih-pilih ya. Coba sekarang ketika musim kemarau jenengan nyirami rumput suku seket itu enggak disirami. Yang kita sirami cuma bahkan kadang-kadang di antara pohon pun kita pilih kasih kan. Oh ini yang biasa berbuah, ini enggak berbuah, serosa dilewati. Allah subhanahu wa ta'ala rata semuanya dikasih sama Allah. Dan saya, kami ketika kuliah di Madinah, kalau di sana kan kebalikannya Indonesia sekarang ya. Kalau sekarang kan kita tiap hari hujan, kadang-kadang panas. Kalau di sana kebalikannya, tiap hari panas, kadang-kadang hujan. Dan hujan itu bisa dihitung dengan jari tangan dalam satu tahun. Kalau kita sekarang kebalikannya, panas bisa dihitung dengan jari tangan dalam satu tahun. Kalau di sana, selama kami kuliah di sana 10 tahun, hujan itu setahun bisa dihitung dengan jari. Tapi subhanallah. Kalau kami dari Madinah ke Mekah mau umroh atau mau haji, itu kan perjalanan darat 5 jam. Sekitar 5 jam perjalanan darat. Kalau lagi musim kemarau, ya Allah. Kita cuma ngelihat apa? Padang pasir gitu. Sepanjang mata memandang isinya padang pasir. Kalaupun ada ya pohon-pohonan yang sama sekali enggak hijau. Tapi hujan sekali, subhanallah. Besoknya itu langsung hijau semua. Lah yang nanduri itu siapa? Tahu-tahu hujan langsung apa? Hijau. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan di depan rumah, itu kan ada pekarangan. Ada pekarangan. Begitu hujan, tumbuh apa? Rumput-rumputan. Jenengan sebelum hujan menebar apa namanya? Benih rumput? Enggak. Terus dari mana? Ya. Kalau misalnya kita nanam padi misalnya. Masukkan benih padi. Disirami tumbuh apa? Padi. Wajar kan? Tapi kan di samping padi ada apa? Ada rumput. Rumput itu dari siapa? Apakah kita sempat ketika nanam padi kita tanam apa? Benih rumput di sampingnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. Engkau lihat bumi pertama kali kering mati. Kemudian kami turunkan air hujan. Tahu-tahu bumi itu menjadi hidup. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan engkau bisa, dan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang indah sekali. Dan macam-macam sekali. Dan itu kata Allah dalam ayat yang lain, yusqa min ma'in atau bima'in wahidin. Semuanya disiram dengan satu jenis air. Dari satu jenis air itu akan tumbuh ada buah-buahan yang rasanya manis. Ada buah-buahan yang rasanya pahit. Ada buah-buahan yang rasanya kecut. Dan warnanya beda-beda. Apa? Hijau. Contohnya? Apa? Jambu, semangka. Ada yang warnanya merah merona. Apa? Stroberi. Ya. Apa? Pisang, melon. Ya. Ada yang warnanya apa? Ungu. Apa itu? Anggur, terong. Ya. Apalagi ya? Coklat, oranye, subhanallah. Airnya satu. Dari air yang satu ini bisa tumbuh sekian jenis buah-buahan. Itu baru bicara buah-buahan. Belum kita bicara sayur-sayuran. Buah-buahan ada yang tumbuh di dalam tanah. Apa itu? Ubi-ubian, ya, umbi-umbian. Ada yang tumbuh di atas tanah tapi nempel dengan tanah. Semangka, terus labu. Ada yang gantung tapi enggak terlalu tinggi gantungnya. Apa? Timun. terong, kacang panjang, welok ya termasuk. Welok. Ada yang tumbuh gantung tinggi. Kelapa, ya. Subhanallah, semuanya disiram dengan air yang sama. Dan makanan ini ada yang buat manusia, ada yang buat hewan. Yang buat manusia ya, ya kadang-kadang makanannya hewan saja di. Masya Allah, manusia ini memang hebat. Ya. Apa pemakan segala apa namanya? Omnivora. Yeah. Omnivora, pemakan segalanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ada memang jenis buah-buahan yang hanya dimakan oleh hewan. Yeah. Subhanallah. Yeah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dari bumi ini segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dan yang namanya pemanfaatan itu gak mesti dimakan, gak mesti dikonsumsi. Ada yang memang Allah tumbuhkan untuk obat-obatan luar. Yeah. Ada yang Allah tumbuhkan untuk obat-obatan dalam. Dan kadang-kadang obat-obatan itu kita anggap sebagai hama. Yeah. Kita anggap sebagai gulma. Kita anggap sebagai tanaman pengganggu. Yeah. Makanya ada jenis rumput-rumputan itu, saya lupa, pernah dikasih tahu sama herbalis ya. Ada rumput-rumputan itu yang tumbuh di sekeliling kita. Yang selama ini kita apa? Kita buangi, kita jaboti, bahkan kita, apa namanya itu? Kita semprot pakai, apa istilahnya itu? Semprotan apa itu? Obat apa? Biar apa? Biar mati. Ternyata itu kalau direbus, Masya Allah, bisa obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Itu ada di samping kita, di sekeliling kita. Cuman kita gak tahu akhirnya sakit apa, pergi kemana? Ke dokter, ya bejane dokter. Padahal di samping kanan kiri kita, dan orang-orang tua kita dahulu, Masya Allah. Sakit perut, godong apa? Jambu. Ada godong? Ketumbel. Ya. Yeah. Pusing, kembung, gatel, ya, pilek, ada yang ditaruh di mana? Ubun-ubun, ya, ada yang ditaruh di perut, ada yang diminum, ada yang di apa? Oleskan kayu putih lah, sudah kayu putih itu kan dari apa itu? Dari tumbuh-tumbuhan. Kita kan taunya cuma sudah jadi apa? Sudah jadi minyak. Kalau kita tahu itulah tumbuh-tumbuhan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu semuanya tumbuh di atas bumi. Yeah. Maka ada sebagian ulama mengatakan bumi itu seperti ibu. Seperti apa? Ibu. Bahkan lebih sayang daripada ibu. Kok bisa? Bumi itu seperti ibu, bahkan lebih sayang daripada ibu. Kenapa bisa demikian? Nah, ibu ngasih kepada kita satu jenis makanan. Bahkan satu jenis minuman. Apa itu? ASI. Sedangkan bumi ngasih berapa? Berapa jenis? Madu ada di atasnya. Sirup ada di atasnya. Susu ada di atasnya. Makanan-makanan yang lain belum. Lebih sayang bumi daripada ibu. Ketika kita di dalam perut ibu kita, berapa bulan? Rata-rata 9 bulan. Kita enggak kelaparan. Ya. Kita enggak kehausan. Ibu kita ngasih terus asupan gizi kepada kita. Dalam keadaan kita patuh, taat, tidak berbuat maksiat. Betul? Jadi kan ketika di perut ibu sudah polah-polah macam-macam apa enggak? Enggak kan ya? 9 bulan dikasih terus makanan sama Allah. Karena kita taat, kita enggak berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar ke muka bumi, kita dikasih makan sama Allah berapa tahun dari bumi ini? Berapa tahun? Macam-macam. Sekarang yang usianya 70 tahun berarti sudah berapa tahun? 70 tahun dikasih makan oleh Allah lewat bumi ini. Dalam keadaan kita selalu berbuat maksiat. Selalu kita berbuat maksiat. Tahunan, puluhan tahun. Dikasih fasilitas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan, minuman. Yang tidak terhitung jumlahnya di bumi ini. Sehingga wajar seandainya ulama kita sebagian mengatakan. Bumi ini seperti ibu, bahkan lebih sayang daripada ibu. Karena dengan berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seluruh kebutuhan kita ada di atas bumi. Bahkan manusia enggak puas dengan apa yang ada di atas bumi, dia akan gali isinya bumi untuk mencari apa? Apa yang ada di dalam perut bumi? Mulai dari minyaknya, terus emasnya, terus batu baranya, besinya. Apalagi ya, isinya bumi siapa aja? Peraknya. Yeah. Di dalam perut bumi ini gak cukup manusia memanfaatkan apa yang ada di atasnya. Di dalam perutnya pun digali sama mereka. Dan memang manusia itu masya Allah, apanya? Rakusnya. Yeah. Luar biasa rakusnya manusia. Yeah. Dan seluruh kekayaan yang ada di bumi ini, Allah ciptakan bumi ini hanya berapa hari? Hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 9. Surat apa? Fussilat ayat 9. Allah di situ berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn." Katakanlah, pantaskah kalian ingkar kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Dalam berapa hari? 2 hari. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kalian ingkar kepada Allah yang mampu menciptakan bumi dalam 2 hari saja, kemudian kalian bikin sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah pencipta, penguasa alam semesta ini. Dan sekutu-sekutunya itu sama sekali tidak layak untuk dijadikan apa? Sekutu. Ya cuma batu saja kok. Ya. Cuma apa? Batu. Katanya batu turun dari mana? Dari langit. Batu apa istilahnya itu? Batu petir ya. Katanya ketika ada petir mak sorot gitu loh. Ninggali apa? Batu. Batu kecil kayak gini saja. Itu bisa menyihir puluhan ribu orang untuk ngantri. Ya. Bawa apa? Bawa air. Cukup diapakan? Dicelupkan. Obat segala jenis penyakit. Ya. Sing kanker, sing apa? Tumor. Masya Allah. Ya. Inikah sekutu buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Batu ini bisa apa? Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan bumi semuanya dalam 2 hari. Batu ini bisa apa? Belum lagi sekutu-sekutu yang lainnya, benda-benda mati yang lainnya. yang dijual kodian, yang dibeli kodian dijual satuan, jimat-jimat macam-macam mulai dari besi kuning sampai ya keris ini keris itu, belinya kodian jualnya satuan. Kodian kalau misalnya dibagi-bagi satu jimat itu paling harganya 10.000, dijualnya berapa? 1.000.000. Ini hasil dari semedi saya 40 hari 40 malam. Ya. Ketika saya semedi setelah 40 hari pas jam 12 malam. Tahu-tahu datang secercah cahaya. Makslorot masuk ke dada saya. Wah, ceritanya. Saya enggak sadarkan diri ketika bangun. Saya temukan keris ini ada di tangan saya. Jadi yang mahal ini adalah ritualnya 40 hari 40 malam. Di gunung apa? Gunung Kawi ya, Pak. Inikah sekutunya Allah Subhanahu wa taala? Bisa apa jimat ini, ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat perbandingan antara kekuatan, kekuasaan Allah Azza wa Jal dengan sekutu-sekutu yang dibikin oleh manusia. Dan amat disayangkan sampai sekarang masih ada orang-orang yang seperti itu. Padahal ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini setiap hari kita lihat. Tapi entahlah, mungkin karena kita terlalu lama tinggal di mana? Tinggal di bumi, sesuatu yang menakjubkan ini dianggap seperti biasa. Coba kalau misalnya kita keluar, kemudian kita ya sekali-kalilah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul siru fil ard." Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi. Berjalan. Tapi bukan sekedar berjalan. Berjalan sambil kita berusaha untuk merenungi apa yang kita lihat. Tanaman-tanaman yang kita lihat di depan kita. Segala sesuatu yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Makanya sebenarnya orang yang seharusnya paling bertakwa itu para ilmuwan. Para apa? Ilmuwan. Entah itu ilmuwan anatomi tubuh, entah itu ilmuwan tumbuh-tumbuhan, entah itu ilmuwan binatang. Seharusnya mereka lah orang yang paling beriman. Karena setiap hari mereka melihat tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Beberapa saat yang lalu ada yang ngirim foto ikan yang kelihatan apanya? Yang kelihatan ikan yang transparan. Ikan yang transparan. Kemudian ada yang ngasih catatan di situ. Di dalam Al-Quran Allah kan bercerita bahwa penghuni bidadari. Bidadari yang ada di mana? Di surga. Itu saking putihnya sampai engkau itu bisa melihat muhusaqai. Bisa melihat sumsum tulangnya. Saking apa, Nek? Saking putihnya. Sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ketika kami pertama kali masuk ke Madinah, masih lugu ya. Saya tanya sama dosen, "Syekh, masa kelihatan tulangnya ya serem toh?" Itu kan gambar saya, orang kelihatan apanya? Tulangnya itu kan gambarnya kan tengkorak gitu ya. Saya itu belum kebayang indahnya di mana. Ternyata begitu ngelihat ikan. 2 hari yang lalu ikan transparan. Itu bukan ngeri, tapi apa? Takjub, kagum. Luar biasa. Padahal itu baru apa? Baru ikan. Apalagi bidadari. Seharusnya orang-orang yang beriman, ketika dia melihat tanda-tanda keajaiban Allah Azza wa Jalla tersebut, dia seharusnya tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sayangnya banyak di antara manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka punya mata akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Perhatikan non sewu. Jadi apa? Cantolan apa? Cantolan kacamata. Ya. Jadi seperti cantolan panci itu ya, sekedar untuk apa? Ya, nggo memper-memper lah. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, sebelumnya Allah berfirman mereka punya hati. Mereka punya akal, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Amin. Oh iya, ada pengumuman. Sekedar menekankan. Pengajian umum. Malam Ahad. Tanggal 18 Februari berarti. Besok. Dengan tema tanda-tanda kiamat kubro. Kubro itu artinya apa? Besar. Tanda-tanda kiamat besar. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Zakaria Ahmad. Dari Kemranjen Banyumas, maka monggo dipun hadiri, dipun rawuhi pengajian yang insya Allah sangat bermanfaat di Masjid Agung Purbalingga Sabtu malam, berarti malam Ahad, dengan tema tanda-tanda kiamat kubro disampaikan oleh Ustaz Zakaria Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.